Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Masih dalam membahas bab fi iyadatil mardha. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala fawaid dan juga pelajaran-pelajaran yang penting, sampai pada ucapan beliau rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan hadis tersebut menjelaskan kepada kita tentang sebuah amalan dan apa di balik amalan tersebut, yaitu menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah merupakan sebuah amalan mulia. Adapun illah di balik itu, keutamaan di balik itu adalah dapat mengingat akhirat. Oleh karena itu beliau mengatakan tentang mengingat akhirat ini, wa haqqan inna hadzal hadis fihi wujubul hirsi ala salihil amal. Maka dengan hak bahwasanya hadis ini di dalamnya terdapat kewajiban atas kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal saleh. Karena ketika seorang mengingat akhirat, maka hendaknya dia memperbanyak amal-amal yang saleh. Qala لِأَنَّ الْعَمَلَ إِنْ كَانَ صَالِحًا أَنَسَ صَاحِبَهُ وَأَزَالَ وَحْشَتَهُ وَثَبَّتَهُ اللَّهُ وَلَقَنَهُ الْحُجَّةُ. Karena amal saleh akan menyebabkan pelakunya menjadi tentram, karena amalan saleh tersebut, dan akan menghilangkan kegundahan pada pelakunya. Rasa khawatir dan takut yang ada pada dirinya hilang disebabkan amal-amal soleh yang dia miliki. Dan dengan amal soleh tersebut dimantapkan hatinya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan amal soleh tersebut laqanahul hujjah, amal soleh tersebut akan memberikan kepadanya hujjah, yang dengannya dia bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya untuk apa ilmunya, maka ketika dia memiliki amal saleh tersebut sebagai hujjah untuknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia kerjakan ilmu itu dengan amal saleh. Qala wa in kana al-'amalu sayyi'an fa innahu yuhishuhu wa 'inda idzin yu'adzab وَيَشْتَدُّ عَذَابُهُ بِسَبَبِ عَمَلِهِ السَّيِّئِ كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي النُّصُوصِ. Adapun sebaliknya, amal yang sayyi'ah, amal yang jelek, kemaksiatan akan menyebabkan dia gundah, merasa khawatir, merasa takut akan kehidupan akhirat nanti. Bahkan dia diazab karena amalan sayyi' tersebut. Bahkan azab tersebut semakin keras tergantung dengan amal kejelekan yang dia miliki. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam dalil-dalil. Hatta walau kana min jumlatil muslimin. Walaupun dia merupakan seorang muslim, tetapi dia akan diazab dengan sebab kesalahan-kesalahannya, dengan sebab amal yang sayyi. Wa qad taraka shalah وتثاقل رأسه عنها وآثر عليها دنياه وهوى نفسه من تعلق القلوب بالألعاب. Beliau mengingatkan tentang beberapa kemungkaran atau kesalahan yang terjadi pada kebanyakan kaum muslimin, yaitu sebagian mereka meninggalkan salat tasaqala ra'suhu anha karena berat untuk mengangkat kepalanya, dia lebih mengedepankan hal tersebut, yaitu tidurnya, istirahatnya dibandingkan salat. Wa asara 'alaiha dunyahu wa hawa nafsihi min ta'alluqil qulubi bil al'ab. Dan dia lebih mengedepankan daripada salat dunianya, mengikuti hawa nafsunya dan bergantung hatinya dengan permainan-permainan. La siyama al al'ab allati fashat fi hadha az-zaman wastaghraqat sa'atul laili wan nahar. Beliau mengingatkan kepada kita semua bahwasanya ada di antara kaum muslimin yang lebih mengedepankan perkara-perkara dunia dibandingkan perkara salat. Di antara mereka ada yang hatinya lebih berkait atau lebih bergantung dengan permainan-permainan, terkhusus permainan atau game yang sedang tren pada zaman-zaman tertentu, yang mana dia menghabiskan waktunya siang dan malam untuk hal tersebut. Kal'ukufi 'alal fadha'iyat wa mushahadati ar-rafisat wat-tamthiliyat. Di antaranya adalah mereka yang bergantung hatinya dengan perkara-perkara dunia, dengan berduduk di hadapan tontonan-tontonan, menyaksikan acara-acara menari, menyaksikan drama-drama dan lain sebagainya. Asya mungkarat, perkara-perkara yang mungkar, dia habiskan itu semua dan lalai dari as-salah dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Man mata wa huwa ala hadhihi al-hal mata bi su'il khatimah. Ketahuilah, barang siapa yang wafat meninggalkan dunia ini dalam keadaan amalan-amalannya tersebut, ketahuilah dia akan meninggalkan dunia ini dengan su'ul khatimah. Li'anna husnul khatimah yu'rafu bi husnil amal. Karena yang namanya husnul khatimah, akhir yang baik dari kehidupan dunia ini, tergantung dengan amalan apa yang sedang dia kerjakan ketika itu. Wa su'ul khatimah yu'rafu bi su'il amal. Dan juga su'ul khatimah, akhir yang jelek dari kehidupan dunia ini, tergantung dengan amalan apa yang sedang dia kerjakan, amal kejelekan apa yang sedang dia kerjakan. Fal wajibu 'alal muslimina wal muslimat an yahzaru hawan nufus fil batil. Maka sewajibnya bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk berhati-hati dari hawa nafsunya, berhati-hati dari terjerumus pada kebatilan disebabkan hawa nafsunya. Dia lebih mengedepankan hawa nafsu dan kehidupan dunia, maka berhati-hatilah dari hal tersebut. Wa yabta'idu an hadhihi al-mar'iyat allati tufsidu al-qulub wa tuqdibu 'allamil ghuyub wa tuqdibu 'allamul ghuyub wa takunu hasratan wa nadamatan 'ala al-insan idza nazala fil qubur wa yawm al-ba'thi wan nushur. Beliau kembali memberikan contoh salah satu dari su'ul 'amal, yaitu menyaksikan hal-hal yang merupakan kemungkaran, merupakan sesuatu yang dapat melalaikan perkara ibadah. Hendaknya mereka berhati-hati dan hindarilah menyaksikan hal-hal tersebut yang dapat merusak hati, dapat membuat murka Allah Subhanahu wa taala, 'allamul ghuyub, dapat menyebabkan kamu hasratan wa nadamah, merugi dan menyesal di akhirat nanti. Idza nazala fil qubur wa yaumal ba'ts wan nusyur. Yang mana penyesalan dan kerugian tersebut akan dia rasakan ketika mulai dari kuburannya dan ditambah lagi nanti pada hari akhir, yaumal ba'ts wan nusyur. Wa laqad ibtuliya biha katsirun minan nas. Yang mana sungguh telah terjerumus pada hal-hal tersebut kebanyakan dari manusia. Fada'at minhum salawatuhum. Wada'at minhum wada'ifun nahari wal lail. Karena hal tersebut terlewatkan salat-salat mereka dan terlewatkan pekerjaan-pekerjaan mereka, baik itu pekerjaan yang dilakukan di siang hari ataupun di malam hari. لأن الذي يسهر الليل كله لا يطيق أن يقوم في النهار بعمل. Beliau menyebutkan karena seseorang yang begadang di malam harinya, dia tidak akan mampu mengerjakan pekerjaannya di siang hari. فَتَجِدُهُ إِنْ كَانَ فِي عَمَلٍ وَاجِبٍ سَرَكَ مَسَالِكَ الْحِيَلِ وَالتَّلَاعُبُ فِي الْعَمَلِ وَإِضَاعَةِ الْعَمَلِ. Jika dia mengerjakan pekerjaan di siang harinya, kamu akan mendapati dia dalam keadaan mencari cara-cara untuk meninggalkan perkara tersebut, pekerjaan tersebut, atau dia mengerjakan pekerjaannya dengan main-main karena kecapean yang menimpa dirinya disebabkan begadang. Wallahu sa'iluhu sawa'un kana muwazzafan idariyan aw muwazzafan fanniyan aw ajiran ma'a musta'jir fil 'amalil khass aw al 'am. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang akan menanyakan tentang hal itu semua, baik itu pekerjaan yang sifatnya di kantor-kantor, pekerjaan yang dikerjakan secara pribadi, ataupun pekerjaan yang bentuknya merupakan dikontrak oleh pihak tertentu untuk mengerjakan pekerjaan yang khusus atau yang umum. Semua itu ketika dilakukan dengan main-main, dengan melalaikan, menyepelekan, mencuri-curi waktu untuk meninggalkan amalan tersebut, pekerjaan tersebut, ketahuilah hal itu Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan tentangnya di akhirat nanti. Semua itu dilakukan karena apa yang dia kerjakan di malam harinya dan menyebabkan itu semua terjadi. Idza lam yuwaffi bi'amalihi 'ala wajhi sahih wa illa fa huwa kha'inun fil 'amal. Kalau dia tidak mengerjakan pekerjaan tersebut dengan benar, dengan sesuai, maka ketahuilah dia merupakan orang yang berkhianat dalam pekerjaannya. Walladhi yashar 'ala al-fada'iyat la yutiqu an yajma' baina al-lail wa an-nahar mustayqidan wa muntabihan wa qa'iman bil a'mal. Beliau ulang kembali bahwasanya barang siapa yang begadang di malam harinya karena menyaksikan tontonan-tontonan tertentu atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kemaksiatan yang lainnya, ketahuilah la yutif, dia tidak akan mampu untuk mengumpulkan siang dan malamnya dalam keadaan tidak tidur, dalam keadaan dia mengerjakan sebuah amalan yang harus dia kerjakan. Ini tidak mungkin terjadi. Barang siapa yang menghidupkan malamnya, ketahuilah siang harinya kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia kerjakan pasti akan ada kekurangan di situ. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang apa yang dia kerjakan. Hadza, itu semua, ma ada ma yahmiluhu min al-ithmi fil musyahadah. Itu semua selain dari dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepadanya. Falyanzuril insan madza yushahid? أيشاهد نافعا له في دينه ودنياه أو يشاهد ضارا ويغامر في الأمور مغامرة ويجازف فيها مجازفة. Maka hendaknya masing-masing kita mengoreksi, melihat apakah yang dia lihat, yang dia nyaksikan tersebut merupakan perkara yang bermanfaat untuk agamanya ataupun untuk dunianya, ataukah yang dia saksikan tersebut merupakan perkara yang bermudarat. وَيُغَامِرُ فِي الْأُمُورِ مُغَامَرَةً وَيُجَازِفُ فِيهَا مُجَازَفَةً. Yang mana dengan itu dia menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. يُغَامِر atau يُجَازِف merupakan dua kalimat yang serupa maknanya, mughamarah ataupun mujazafah. Maknanya adalah rama binafsihi fil makhatir. Rama binafsihi fil makhatir, membawa dirinya kepada kebinasaan, kepada makhatir, perkara-perkara yang berbahaya. Disebutkan juga mughamarah atau mujazafah lam yahtam bil maut, tidak lagi takut dengan mati. Artinya adalah dia tidak takut dengan kebinasaan, dia menutup mata dari perkara-perkara mengerikan di balik itu semua. Dia kerjakan, dia menutup mata dari akibat yang benar-benar berbahaya di balik itu. Itu disebut mughamarah atau mujazafah. Maka masing-masing mengoreksi dirinya, apakah yang dia kerjakan merupakan perkara manfaat ataukah perkara mudarat, yang mana dengan itu dia merupakan mughamarah atau mujazafah, telah membawa dirinya kepada hal-hal yang mengerikan. Fahada fi'lul hamqa la fi'lal uqala. Ketahuilah, perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan orang yang bodoh, bukan perbuatan orang-orang yang berakal. Fawajibun 'alal muslimin fi kulli makan. Maka sewajibnya bagi seorang muslim yang ada pada setiap tempat, an yantabihu li anfusihim, untuk memerhatikan dirinya, berhati-hati tentang dirinya. Fal ajalu qarib. Ajal, kematian sangat dekat. Wal qabru awwalu manazil akhirah. Sedangkan kuburan, alam barzah, merupakan kehidupan pertama dari kehidupan akhirat. In najaha fihi sahibuhu fa huwa najihun mustamirrun yattasilu ba'dahu ba'dahu. Yattasilu ba'dahu bi ba'dih. Jika dia sukses dalam kehidupan tersebut, dalam alam barzahnya dia mendapatkan kelapangan-kelapangan, ketahuilah keberhasilan-keberhasilan itu akan terus berlanjut hingga kehidupan akhirat, hingga dia masuk jannah nanti. Wa in saqata wal 'iyadhu billah, wa in saqata wal 'iyadhu billah bi su'i 'amalihi alladhi aslafahu fa inna ma ba'dahu yakunu ashadd ithma wa min thumma ashadd 'uqubatan wal 'iyadhu billah wa ashadd haraja. Akan tapi jika dia tidak selamat dalam kehidupan akhirat yang pertama, yaitu alam barzahnya, dia mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam alam kuburnya, ketahuilah kehidupan setelahnya dari rentetan kehidupan akhirat lebih besar lagi. Bahkan dia akan mendapatkan azab yang lebih pedih dibandingkan yang sebelumnya. Dia akan mendapatkan kesulitan yang lebih sulit daripada yang sebelumnya. Walillahil amru min qablu wa min ba'd. Semuanya urusan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang sebelum atau yang setelahnya. Hendaknya masing-masing kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Merupakan nasihat dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala yang beliau sempatkan ketika membahas tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Beliau merincikan dalam mengingatkan kaum muslimin pada beberapa perkara, yang mana perkara-perkara tersebut banyak terjadi pada kaum muslimin. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan itu semua bermanfaat untuk kita semua. Dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala. Hadis yang berikutnya, قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. حديث أبو هريرة radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang semuanya merupakan hak atas seorang muslim, merupakan hak yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim atau wajib ditunaikan kepada setiap muslim, yaitu iyadatul marid wa syuhudul jinazah wa tashmisul atis idza hamidallaha azza wa jal, menyungguh orang sakit, iyadatul marid, dan ini merupakan syahid dari hadis ini yang sesuai dengan bab. Menjenguk orang sakit merupakan hak ala kulli muslim. Di antara hak tersebut adalah syuhudul janazah, mengiringi jenazahnya. Telah disebutkan pada hadis yang lalu, termasuk semua urusan tentang kematian seorang muslim, dimulai dari dimandikan hingga dikuburkan, termasuk salat dan mengiringi jenazah dibawa ke makbarah. Yang ketiga disebutkan dalam hadis ini, yang tidak disebutkan dalam hadis sebelumnya adalah tashmitul atis idha hamidallaha azza wa jal, yaitu mendoakan rahmat. Tashmit adalah ad-da'wah bir-rahmah bi'an yakul yarhamukallah, mendoakan rahmat dengan ucapan yarhamukallah. Mendoakan dengan rahmat, yaitu dengan mengucapkan yarhamukallah kepada al-atis, seseorang yang bersin, idza hamidallaha azza wa jal. Namun itu dengan syarat apabila orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan tahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ketika ada seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka hak yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang mendengarkan untuk mendoakannya dengan rahmat, dengan mengucapkan yarhamukallah. Ini makna dari tashmitul atis idza hamidallaha azza wa jal. Hadis ini serupa dengan hadis yang lalu, akan tapi disebutkan di sini satu hak yang lain, yaitu yang telah disebutkan tadi. Qala asy-syarih rahimallahu ta'ala fi hadzal hadis masyru'iyyat thalathati a'mal. Dalam hadis ini disyariatkan tiga amalan. Iyadatul marid, ittiba'ul janaiz, ittiba'ul janazah, tashmitul atis. Menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, dan mendoakan rahmat kepada orang yang bersin. Wa ma'nal haq huna huwal haqqul masnun fi amalayn. La al-haqqul wajib. Makna hak di sini, haqqun ala kulli muslim, artinya adalah sebuah hak yang seharusnya ditunaikan, yang disunahkan, bukan perkara yang wajib. Fa'iyadatul marid haqqun masnunun mustahabbun fihi ajrun kabir ma lam yamna' min dzalika mani'. Sebagaimana telah dipelajari bahwasanya menjenguk orang sakit merupakan haknya orang sakit yang disunahkan kepada kaum muslimin untuk menjenguknya. Fihi ajrun kabir, di dalamnya terdapat pahala yang besar. Selama itu tidak ada halangan, maka hendaknya dia menjenguk orang sakit. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan nadahu munadin an tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta min al-jannati manzila. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka akan ada seorang yang memanggilnya, telah bagus jalanmu dan kamu telah mempersiapkan tempat di jannah. Wa hadza fadlun 'azhim, ini merupakan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang menjenguk orang sakit. Lakin ya'udul marid 'iyadatan syar'iyyatan. Namun diingatkan oleh asy-syarih di sini, menjenguknya adalah dengan cara yang syar'i, yang telah kita pelajari pada hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yaqsudu bihal ajr, mengharapkan ketika menjenguk mengharapkan pahala. La yaqsudu biha al mujamalah aw ya'ni isda'a ma'rufin ila an-nas, bukan hanya tidak enak karena dia temannya atau begitu saja agar dilihat dia sudah menjenguk dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang tidak syar'i. Yaqsudu biha wajhallahu wad-darul akhirah, seharusnya dia mengharapkan ketika dia menjenguk kehidupan akhiratnya dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mujamalah, bukan karena tidak enak dengan temannya, bukan karena tidak enak dengan keluarganya dan seterusnya, yang merupakan perkara mujamalah. Wa kadzalika ittiba'ul janazah kama aslafta amalun masnunun. Wa kadzalika ittiba'ul janazah amalun masnun, begitu pula ittiba'ul janazah, mengiringi jenazah merupakan perkara yang disunahkan sebagaimana telah lewat. Illa idza lam yujad laha man yuwariha wajaba ala man kanat al janazah baina adhhurihim an yaqumu bihaqqiha hatta tudfan, merupakan perkara yang disunnahkan kecuali apabila tidak ada yang mengurus jenazahnya, belum ada yang mengurusnya, sedangkan kamu berada di situ, maka wajib bagimu untuk mengurus jenazah dan menunaikan hak jenazah tersebut sampai dikuburkan. Wa amma tashmitul 'atis fa huwa wajib laisa masnunan, adapun mendoakan dengan rahmat kepada orang yang bersin tadi merupakan perkara yang wajib, bukan disunnahkan. Karena Syekh di awal tadi mengatakan makna hak tadi merupakan masnun fi amalain, merupakan hak yang sunnah pada dua amalan, yaitu iyadatul marid wa syuhudul janazah. Kemudian amalan yang ketiga dia sebutkan di sini, tashmitul 'atis wajibun laisa masnunan, mendoakan rahmat dengan yarhamukallah kepada orang yang bersin merupakan perkara wajib, bukan sunnah. Akan tetapi wajibun bisyartih, tetapi kewajiban tersebut dengan syarat yang telah disebutkan dalam hadis, yaitu idza hamidallaha azza wajalla, apabila orang yang bersin tersebut mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah setelah bersinnya. Wa syartuhu an yahmadallah idza atasa wa yaqul alhamdulillah, itu syaratnya, syarat wajibnya mengucapkan yarhamukallah kepada orang bersin, yaitu ketika orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Wa kullu man sami'ahu yaqulu lahu yarhamukallah, maka setiap orang yang mendengarnya wajib baginya untuk mengucapkan yarhamukallah kepadanya. Wa huwa yaruddu biddu'ail warid yahdikumullah wa yuslihu balakum, sedangkan dia orang yang bersin tadi ketika didoakan dengan yarhamukallah, maka hendaknya dia membalasnya dengan doa yang telah disebutkan dalam hadis lain, yaitu dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kalian dan memberikan kepada kalian dan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa hadha du'aun mutabadil fihi rahmah, perhatikanlah doa-doa yang saling bergantian ini di dalamnya terdapat rahmat. Li'annahu ibadah, karena itu merupakan perkara ibadah. Kama ja'a fi hadis ad-du'a'u huwa al-ibadah, bagaimana disebutkan dalam hadis doa merupakan ibadah. Barakallahu fikum. Ini apa yang disebutkan oleh syarih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Naktafi bihadzal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.